وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إنا وأخواتها Jadi kalau istilah nahunya nawasikh mubtada ada berapa? Ada tiga. Nawasikh mubtada ada tiga. Yang pertama kana wa akhwatuha. Yang kedua inna wa akhwatuha. Yang ketiga wanantu wa akhwatuha. Dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau kana wa akhwatuha, kana wa akhwatuha apa fungsinya? Merafa'kan isim, menasobkan khobar. Inna wa akhwatuha apa fungsinya? Menasobkan isim, merafa'kan khobar. Dhanantu akhwatuha fungsinya apa? Menasabkan maf'ul awal dan maf'ul tsani. Nanti akan dipelajari setelah ini. Tapi yang ingin saya sampaikan untuk panjenengan semua bahwa judulnya itu nawasikh mubtada. Nawasikh mubtada ada tiga. Yang pertama kana wa akhwatuha, kedua inna wa akhwatuha. Kita lanjutkan halaman 44 baris yang terakhir. Masih matan Al-Ajurumiyah. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah wa ma'na inna wa anna at-tawkid walakinna lil-istidrak wa ka'anna lit-tashbih wa layta lit-tamanni wa la'alla lit-tarajji wa at-tawakku'i. Kita terjemahkan wa ma'na dan makna inna wa anna, inna dan anna at-taukid. Apa artinya at-taukid? Penegasan. Sungguh. Inna wa akhwatuha, inna dan inna bersaudara berapa jumlahnya kemarin? Ada berapa? 6. Kana wa akhwatuha? 13. Sekarang beliau merinci untuk arti. Inna dan anna artinya apa? At-taukid. Apa arti at-taukid? Penegasan. Lakinna lil istidrak. Kalau lakinna fungsinya untuk istidrak. Fungsinya untuk istidrak. Keterangan susulan. Istidrak itu keterangan susulan. Lil istidrak itu artinya apa? Keterangan susulan. Kemudian wa ka'anna litashbih. Ka'anna artinya litashbih. Apa artinya syabih, syibuhu? Ma? Enggak tashbih, syubhat. Menyerupakan. Ya. Jadi kalau inna dan anna diartikan sesungguhnya. Lakinna diartikan apa? Akan tetapi. Ka'anna diartikan apa? Seperti. Kemudian berikutnya walaita litamanni. Walaita litamanni. Dan laita fungsinya untuk tamanni. Tamanni artinya berhayal. Laita itu digunakan untuk berhayal. Nanti akan dirinci satu persatu, guys. Jadi laita itu artinya nek misale iso. Kan seandainya. Andai saja umpamane. Saumpami. Yen menowo. Mbok pilih. Banyak. Bahasa Inggrisnya if. Wala'alla litaraji wat tawakku. Yang terakhir, yang keenam, dan la'alla. La'alla itu artinya mudah-mudahan. Atau jangan-jangan. Okay. La'alla itu fungsinya litaraji. Taraji itu berharap baik. Semoga, mudah-mudahan. Litaraji itu berharap baik. Wattawakku' mengkhawatirkan sesuatu yang buruk. Bukan berharap buruk, tetapi mengkhawatirkan sesuatu yang buruk. Ojo-ojo, jangan-jangan, terus kek-kek. Nah iya, kek-kek. Itu arti dari inna dan saudara-saudaranya. Kita lihat catatan kaki nomor 12. At-taukid. Inna dan anna fungsinya untuk taukid. Apa at-taukid? Kata syarih, wahuwa taqwiyah. Apa artinya wahuwa? Maksudnya, at-taqwiyah. Kawi, apa artinya kawi? Kuat. Kalau taqwiyah artinya menguatkan. Nguatakan. Apa? Nyatakan. Nyatakan. Menguatkan. Ai, injih meniko, takwiyatu nyatakan hukmil khobar, hukumipun khobar, lil mubtada, kagem mubtada. Jadi kalau misalkan mubtada khobar itu, Zaid sedang berdiri. Ingin kita kuatkan dan kita tegaskan, sungguh Zaid sedang berdiri. Itu. Muhammad di dalam masjid itu kan cuma berita datar, tapi kemudian ingin kita kuatkan menjadi apa? Sungguh atau sesungguhnya Zaid di dalam masjid. Itu fungsi dari apa? Inna dan anna. Inna dan anna bahasa Arab, bahasa Jawanya sak temene. Sak temene terus apa lagi? Sak estuni pun, sak leresipun, sejatosipun. Terus Mas Arong, yang lima atas ini, lansak rencang-rencangipun. Kal amfilatil mutaqaddimah. Ka apa artinya ka? Seperti jawanya? Kados al amfilah, contoh-contoh al mutaqaddimah, ingkang sampun. Kelambahan, maksudnya contoh-contoh yang sebelumnya ya. Kapengker, ya, semanusin gua. Derek, kasus contoh-contoh ingkang kapengker. Sampun, sampun kapeng. Sampun? Oh, ingkang sampun wonten ngajeng. Oh ya. Yeah. Angge mboten menapa-napa nggih. Jadi fungsi inna dan ana itu apa artinya tadi? At-taqwiyah, menguatkan ya, menguatkan, menegaskan, nyatakan. Nomor ke-13 ya, ini enggak tahu bahasa Jawa ada apa enggak ini, istidrok ini. Coba ahli-ahlinya ini. Yang dimaksud istidrok itu apa lagi? Nah, kalau tadi kan saya terjemahkan sederhana keterangan susulan. Tapi apa arti sesungguhnya dari istidrok? Qala syarihu wa huwa. Nggih menika itba'u, menyusul, menambahkan. Al-kalam, kalam, menambahkan keterangan atau menambahkan dari kalam sebelumnya. Binafyi, dengan menafikan, menafikan atau mentidakkan, meniadakan. Ma, sesuatu apa-apa. Yutawahhamu, yang dikira. Iya, dikira, disangka. Subuh tuhu ada. Jadi harus diberi keterangan, jangan sampai orang menyangka ada, padahal tidak ada. Au ifbatima yutawahhamu nafyuhu. Atau sebaliknya, menetapkan. Ma apa-apa. Yutawahamu tadi sudah disangka, nafyuhu tidak ada, tidak terjadi. Kalau bahasa kita menganu lo, menganu lo. Misalkan begini, misalkan saya mengundang panjenengan untuk makan siang, misalkan gitu. Kalau yang namanya undangan makan siang itu biasanya menunya apa? Spesial atau biasa? Oh sudah undang kok. Nek wis wani ngundang itu biasanya apa? Spesial. Kan itu disangka ada, disangka spesial. Tapi akhirnya saya berikan keterangan susulan, meng sak wontenipun lho. Nah, itu namanya istidrak. Ternyata benar. Cuma nasi panas-panas baru dipanen 2 hari sebelumnya. Bisa enggak langsung dimasak? Kan sambal teri pedes, cakangkung sama kerupuk. Dan enggak ada sayurnya, enggak ada dagingnya, enggak ada lauknya. Alhamdulillah. Jadi lakinlah kan gitu. Tetapi akan tetapi kan gitu. Jadi fungsi istidrak itu apa? Begitu fungsi istidrak memberikan keterangan ya, untuk memberikan keterangan jangan sampai orang keliru memahami, dikiranya iya ternyata tidak, dikira tidak ternyata iya, dikira ada tidak ada, dikira tidak ada ternyata ada. Kan gitu ya. Fal awwalu, apa artinya fal awwalu? Yang pertama, maksudnya keterangan yang pertama, ka kaulika, seperti ucapanmu. Qaman nasu, apa artinya? Orang-orang semua berdiri. Jadi misalkan saya cerita, Zaid itu datang di acara walimahan. Saya punya teman namanya Zaid, datang di walimahan. Tiba-tiba Pak Camat datang. Pas Pak Camat datang, semuanya berdiri. Dikira dan disangka Zaid juga ikut berdiri. Wong tadi ceritanya Zaid datang ke acara walimahan. Dan itu duduk. Tidak berapa lama kemudian Pak Camat rawuh. Lah akhirnya semua hadirin berdiri. Kalau tidak diberikan keterangan susulan, orang akan memahami bahwa Zaid ikut berdiri. Maka diberikan keterangan istidrak. Lakinna Zaidan jalisun. Apa artinya lakinna? Akan tetapi. Jawanya? Ananging Zaidan Zaid jalisun. Tetap duduk. Ah, bahasa Jawanya tetap duduk? Tetap. Ada tetapnya loh. Tetapi Zaid tetap duduk. Karena posisi memang sebelumnya duduk. Ananging Zaid mboten jumeneng. Duduk-duduknya. Ya enggak, mboten jumeneng belum tentu duduk. Bisa depro, bisa berbaring. Priayi pada ya. Untuk Mas Heru jauh di belakang. Anaknya yang Zaid? Enggak, tetap ada tetapnya loh. Oh lenggah kemawon, ananging Zaid lenggah kemawon. Itu fungsi apa untuk is? Istidrak. Bahasa Jawanya istidrak apa berarti? Lenggah kemawon. Ya apa. Jawanya lenggah kemawon lah. Bukan menegaskan. Oh, kondisakan kan menguatkan kalimat sebelumnya. Ini saya membuat sebuah pernyataan. Membuat sebuah pernyataan yang mungkin difahami orang itu. Padahal sebenarnya tidak. Hah? Angel. Sudah kiranya. Fakauluka, apa artinya fakauluka? Maka ucapanmu, qaman nasu. Apa artinya qaman nasu? Orang-orang berdiri. Jawa ini pun tiang sami jumeneng gitu. Tiang-tiang sami jumeneng. Tiang-tiang itu semuanya berdiri tegak ya, cagak listrik. Tiang. Qaman nasu yutawahhamu minhu. Apa artinya tadi yutawahhamu? disangka minhu darinya, dari pernyataan itu, qiyamu Zaidin. Apa artinya qiyam? Berdirinya Zaid ma'ahum, bersama mereka. Li'annahu, karena Zaid minhum, termasuk mereka. Fanafaita dzalikal wah, fanafaita dzalikat tawahum, maka engkau menafikan dzalika itu tawahum, prasangka. Maka engkau nafikan prasangka itu biqaulika, dengan ucapanmu, lakinna Zaidan jalisun, ananging Zaid lenggah kemawon. Kan itu. Para hadirin sami jumeneng, ananging Zaid lenggah kemawon. Gitu nggih? Gitu nggak Mas Nur? Kalau nggak ngapunten. Kenapa? Oh nggak tahu lenggahnya itu kenapa? Karena nggak tahu itu Pak Camat mungkin, dong. Orang dari luar kota Pak Zaid kan itu. Nggak boleh, nggak boleh. Benar sih Zaidnya. Tak kira terjemahannya yang luar kamu. Ternyata sikapnya loh. Apa? Apanya? Anasu itu kalau lafaznya mufrad, tapi artinya aja jamak ada, seperti misalkan al-qaum. Al-qaumu mufrad. Tapi kalau arti kaum itu kan banyak, kan itu. Enggak ada masalah. Begitu, nggih. Jadi nanti akan kita pelajari ada kata itu bentuknya mufrad tapi artinya jamak. Kata itu mufrad tapi bisa diartikan mutsanna. Ada seperti itu insyaallah. Ya. Lanjutkan. Watsani ingkang kaping kalih, kakaulika kados ngendika panjenengan, panjenengan ngendika, Zaidun jaban, Zaid menika jirih. Jirih itu penakut, jabanun itu penakut. Betul enggak jirih? Ada yang lebih halus? Oh ajrih, ajrih itu tak penakut. Zaid menika ajrih. Oh takut ini penakut. Eh kok penakut? Jereh. Beda kan takut dengan penakut. Ya kalau jabanan penakut. Jereh. Jereh. Jereh, oke. Karena jenggotnya Pak Mariano itu sudah putih, jadi saya takut ya. Oh bukan jereh, bukan. Takutnya di sini bukan jereh. Jadi apa namanya? Menghormati banget gitu maksudnya. Maksudnya. Zaidun jabanun. Zaid menikah jireh. Lakinahu ananging karim. Karim itu dermawan. Suka memberi. Lumo. Bukan ini. Bukan mulio. Apa? Lumo. Jadi senang memberi. Dermawan. Lumo. Lumo. Karena begini maksudnya, biasanya, faktor biasanya itu, orang penakut itu biasanya kikir. Biasanya pelit, wong penakut itu biasanya kikir. Tapi kalau orang pemberani, itu seringnya apa? Dermawan. Kenapa? Ini kalau kita kaitkan dengan perang dan gelut. Kan gitu ya, perang dan gelut. Orang, wong nyawa, totoh nyawa, wani kok diberikan untuk orang lain. Apalagi cuma uang 50 ribu, cuma uang 10 ribu, 20 ribu, dia lebih ringan. Uang badannya keluar darah, apa namanya, luka-luka saja dia berani kok. Untuk apa? Untuk membela. Untuk diberikan kepada orang kan statusnya ya. Kan itu. Apalagi cuma uang. Kan itu. Rata-rata. Oh ya betul. Seperti itu juga orang penakut. Orang penakut itu rata-rata kikir. Makanya di sini diberikan keterangan seperti itu. Istidrak. Zaid menika jireh ananging lomo, kan gitu. Lebih bagus ini daripada apa namanya Zaid menika nek pemberani kemendel. Kendel, Zaid menika kendel neng pelit. Milih mana? Milih Zaid penakut tapi sering berbagi atau Orang milih loro-loro nene. Milihnya Zaid itu kendel yo. Lomo, dermawan kan gitu. Enak ya kalau bahasa pelajaran jurumiyah diterjemahkan bahasa Jawa ya. Saya bisa lebih cepat bahasa Jawa nih. Fa'asbata mongko panjenengan. Asbata itu menetapkan apa? Netepaken ma punopo tuh hima nafyuhu. Punopo ingkang disangka itu apa? Dikira dipun kinten nafyuhu penafiannya apa? Tampianipun gitu. Dipun kinten tampianipun. Apa tampianipun? Tanpo itu. Oh nggih. Menampik. Wa huwal karom injih menika kedermawanan, kelomoan gitu. Maksud kelomoan. Lumanipun. Apa? Lemah lameh. Lenggah kemauan. Pikaulika. Apa? Atus ngendika panjenengan. Lakin nahu karim. Ananging lomo. Lianna adatal jaban. Al-bukhlu. Sebab. Saestunipun kebiasaan tiang ingkang jireh al-bukhlu pelit. Nah, itu biasanya orang penakut itu pelit. Wallahu alam. Lanjut. Sedikit lagi. Nomor satu. Wa ka'anna. Apa arti ka'anna tadi lit? Tasbih untuk menyerupakan. Wa huwa jih menika tasbihu. Menyamakan, madaaken, nyameaken al ismi bil khobar, nyameaken ismi kalian khobar, isim kalian khobar, fi sifatin ma itu dalam satu sifat, eng dalam satu galipun sifat. Jadi bukan menyamakan Zaid dengan singo ke anna Zaidan Asadun. Zaid itu podo. Singo, koyo singo. Bukan diserupakan dalam semua sifat. Tetapi fi sifatin ma. Ing dalam satunggalipun sifat. Cuma satu sifat dalam hal keberanian. Jadi ketika kita mengatakan apakah anna Zaidan Asadun. Zaid itu seperti seekor singa. Bukan dalam hal jalannya, bukan banyak bulunya, bukan kupingnya gede, bukan. Tapi apa dalam hal? Keberanian. Ka'anna Zaidan Asadun. Zaid menika kados singo. Singo nek kepek siapa ini? Singo kabeh. Jadi kalau ditanya, kepek singone sopo? Itu kalau singo kepe. Singo luwe. Kabeh iki singo. Yang berikutnya. At-tamanni dua larik lagi. Ai at-tamanni wa huwa talabul mustahil. Wa huwa fungsi tamanni itu wa huwa njih menika talabu mengharap ngajeng-ngajeng al mustahil. Sesuatu yang mustahil. Yang tidak mungkin nggih. Berarti ngajeng-ngajeng ingkang mustahil. Apa? Ingkang boten mungkin. Mustahil itu bukan bahasa Jawa ya. Ngajeng-ngajeng ingkang boten mungkin. Boten sakit kelampahan. Auma fihi usrun. Utawi ajeng-ajeng menapa ingkang susah. Sulit diwujudkan. Bisa-bisa. Ming angel gitu loh. Rekaos. Ngajeng-ngajeng ingkang rekaos. Jadi mengharapkan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang susah untuk diwujudkan. Padahal bisa. Wahual aglab. Dan ini yang sering. Berarti apa bahasa Jawanya? Nik menikah ingkang asring. Bukan yang mustahil, tetapi ingkang rekaos. Kal misalil mutakodim. Kados contoh ingkang sampun kelampahan. Eng engajeng menika. Jadi laitas syababa aidun. Contoh yang sebelumnya kemarin, seandainya masa muda itu kembali, ini mustahil atau susah? Mustahil. Mustahil. Laitas syababa aidun. Sengoro kan itu. Sengoro. Kalau laitas syababa aidun artinya apa? Bahasa Jawanya, Jawa ini pun. Tangeh lamun. Tangeh lamun. Oh, nggih sengoro kan gitu. Wasani ingkang kaping pindho, kaping kaping kalih, kakaulika kados pangandika panjenengan laita zaidan alimun. Seandainya Zaid itu jadi orang pinter. Enggak, ini anu loh apa? Berhayal loh iki. Saumpami Zaid menika dados tiyang alim. Ternyata apa? Ternyata Zaid itu kemampuan IQ-nya di bawah rata-rata atau kemampuannya di bawah rata-rata. Jadi orang tuanya tamani kan itu, tamani. Misalkan uangnya sedikit pengen bangun rumah seperti rumahnya Pak Camat misalkan, rumahnya Pak Bupati itu kan bisa enggak terjadi? Bisa, mustahil enggak maksudnya? Enggak mustahil, tapi susah. Jadi tamani itu ada dua artinya. Yang pertama mustahil, yang kedua mungkin terjadi tapi susah. Tingkat persentase untuk terjadinya itu 98% atau 90%. Kalau tamani tadi 100% tidak mungkin terjadi. Yang terakhir wala'alla litaraji. At-taraji huwa talabul amril mahbub. At-taraji injih menika ngajeng-ngajeng perkawis ingkang mahbub disukai. Apa? Dipun remenaken. Ngajeng-ngajeng perkawis ingkang diremenaken. Wala yakunu illa fil mumkin. Dan hal ini tidak terjadi kecuali pada hal yang memungkinkan. Lan perkawis menika mboten sanes ingkang mungkin terjadi apa? Ingkang mungkin kedadosan, masih mungkinkan. Contoh kan itu. La'alla Zaidan qadimun. Mudah-mudahan Zaid datang. Wis janjian kan itu nanti malam pada Isya mie ayam. Udan deres, Mas. Jangan terus-terus teman itu. Padahal sini wis dari sore udah sengaja enggak makan. Karena mau ditraktir sama Zaid itu sengaja enggak makan, enggak masak, ora blonjo. Kan gitu. Sudah sampai depan warung mie ayam. Enggak, udan. Masalahnya bukan masalah tutup, ada di depan mata, siap makan enggak bawa duit, wong. Berharap Zaid yang hujan terus makan brus, wow, dan terus itu. Baru akhirnya la'alla Zaidan qadimun. Muga-muga Zaid teko. Rawuh, muga-muga Zaid rawuh. Karena pas berharap, jadi Zaid posisinya sedang dimuliakan ini. Neraktir ya. La'alla Zaidan qadimun. Wat tawakku. Adapun tawakku, adapun apa? Adapun bahasa Jawanya kok ana dene wondene tawakku wa huwa tarakkubul amril makruh. Nggih menika tarakkub itu mengkhawatirkan, ngawatiraken al amri perkawis al makruh ingkang boten disenengi, boten diremeni. Nahwu contoh la'alla al-aduwa qadimun. Ojo-ojo mungsuh menika qadimun teko. Teko itu apa? Mosok musuh rawuh. Datang. Dugi. Wah, nanti yang sengapan jan. Mbate. Ojo-ojo mungsuh menika dugi. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di situ. Wah, ya lumayan ya, bisa progres ini kalau yang baru ini terjemahkan pakai bahasa Jawa nih, Mas Abdullah. Lancar nggih, sami-sami mangke. Ibu pun paham balik. Tambah orang dong. Waduh. Kok tambah orang dong? Kan Jawa semua lah ini. Ada yang luar Jawa gak ini? Oh, waduh. Pak Mo paham gak Pak Mo? Pak Mo? Paham gak? Oh paham gak? Yang paling penting Pak Mo kok. Karena termasuk kalangan tua. Ketua ini pun Pak Mo. Ketua ini pun Pak Mo gak? Alhamdulillah. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Kalau kinten cekap semanten. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.